بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan ayat yang kelima yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab As-Sabr dari kitabnya Riyadhus Shalihin. Yaitu firman Allah, ista'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sifat sabar dan dengan mengerjakan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ayat yang ke-6. Dalam bab as-sabr, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwannakum hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirin." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah sebagaimana telah kita terangkan pada ayat yang sebelumnya, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 155, yang sumpahnya mahdzuf dalam pada ayat wala nabluwannakum ilam al-qasr, sehingga maknanya demi Allah, sungguh kata Allah, benar-benar kami akan menguji kalian hatta hingga na'lam al-mujahidina minkum was-sabirin, kami mengetahui siapa orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang bersabar. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwasanya pasti akan datang ujian terhadap kalian, dan itu kehendak Allah yang tidak ada seorang pun yang bisa menghindar darinya. Diterangkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah makna wala nabluwannakum ay lanakhtabirannakum, ini benar-benar, sungguh benar-benar kami akan menguji kalian. Ini al-ibtila bimana al-ikhtibar, al-ibtila bimana al-ikhtibar. Diterangkan oleh Ibnu Utsaimin tentang ayat yang mulia ini, anna Allah ikhtabara al-ibada fi fardh al-jihad 'alayhim liya'lama man yashbir wa man la yashbir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan akan menguji hamba-hambanya dengan mewajibkan jihad kepada mereka. Dengan mewajibkan jihad kepada mereka. Agar Allah mengetahui siapa yang bersabar di antara mereka dan siapa yang tidak mampu bersabar. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu jihad bisayf dengan pedang melawan musuh-musuh Allah, maupun jihad bil ilm, dengan ilmu al-bayan wal-hujjah, menjelaskan, menerangkan ilmu syariat Allah, hujjah. Naam. ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى ولكن إن الله سبحانه وتعالى berfirman dalam ayat yang lainnya yang menerangkan, menjelaskan, menafsirkan bahwa datangnya ujian atau perintah jihad adalah merupakan salah satu bentuk ujian dari Allah. Di dalam surat Muhammad ayat yang ke-4 sampai yang ke-6 Allah berfirman, "Walau yasha'allahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Walladzina qutilu fi sabilillahi falan yudhill a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum." وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. Seandainya Allah menghendaki, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan, memberikan pertolongan kepada mereka, memenangkan mereka dari musuh-musuh Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menguji sebahagian kalian terhadap sebahagian yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji hamba-hambanya. Sebahagian kalian terhadap sebahagian yang lainnya. Dan orang-orang yang terbunuh kata Allah di jalan Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan-amalan mereka. Allah akan memberikan balasan terhadap apa yang telah mereka amalkan, yaitu berupa amal saleh, amal jihad. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Dan Allah akan memberikan hidayah kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Dan Allah pula akan memasukkan mereka ke dalam surganya yang Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada mereka. Tentang surga tersebut. Pada ayat yang telah disebutkan tadi dalam surat Muhammad ayat yang ke-31 dari ayat yang disebutkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, diterangkan oleh Ibnu Utsaimin bahwasanya qad yatawahhamu ba'du man qasara 'ilmuhu anna Allah subhanahu wa ta'ala la ya'lamu syai'a hatta yaqa'a. Sebagian orang yang sedikit ilmunya, orang yang dangkal ilmunya, mungkin salah faham, tidak mengerti, keliru. Ketika membaca ayat ini, secara konteks, hatta na'lama, hingga kami mengetahui. Mereka mengatakan bahwasanya sebagian orang-orang yang dangkal ilmunya mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la ya'lamu syai'a hatta yaqa'. Allah tidak mengetahui sesuatu sampai sesuatu itu terjadi. Karena tidak faham terkait dengan ayat yang dibacanya. Dia menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak tahu sesuatu sampai sesuatu itu terjadi. Wa hadza ghairu sahih. Dan ini tentunya tidak benar. Ini keliru. Nah, ini kebodohan. Wallahu ya'lamu al-ashya'a qabla wuqu'iha. Tentunya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala sesuatu qabla wuqu'iha, sebelum terjadinya sesuatu itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala sesuatu. Nah, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Ini diantara tingkatan-tingkatan keimanan terhadap takdir Allah. Maratib al-qadar. Seorang yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman dengan takdir Allah, maka dia akan memahami, dia akan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu syai', ya, ya'lamu kulla syai', mengetahui segala sesuatu. Ya'lamu al-asyya' qabla wuqu'iha wa ba'da wuqu'iha, baik sebelum terjadinya maupun setelah terjadinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Hal itu telah diterangkan di dalam ayat Allah dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-70. Nah, Allah berfirman, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ardh inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Inna dhalika fi kitab. Sesungguhnya yang demikian itu telah tercatat dalam kitab yang ada di Lauhul Mahfuz. Ya, telah tercatat dalam kitab yang ada di Lauhul Mahfuz. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Sungguhnya hari itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu, baik nah yang belum terjadi maupun yang telah terjadi. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan habibullah, terkait dengan beriman terhadap takdir Allah. Beriman terhadap takdir Allah. Al-iman bil-qadar ala arba'i maratib. Beriman terhadap takdir memiliki 4 tingkatan. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, al-iman bi'ilmillah. Beriman dengan ilmu Allah, terhadap ilmu Allah. Al-azali, al-abadi, yang tidak ada permulaannya. Al-abadi, yang kekal. Al-muhit bikulli syai. Al-muhit bikulli syai, yang meliputi segala sesuatu. Maksudnya kata Syekh Shalih Fauzan, ay an na'taqidu anna Allah 'alima kulla syai'in 'alima ma kana wa ma yakun. Ini kita meyakini bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui ma kana, apa yang telah terjadi, wa ma yakunu, dan apa yang akan terjadi. Ini tingkatan iman terhadap takdir. Seorang harus mengimani bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Adapun al-martabah tsaniyah, tingkatan yang kedua, al-imanu bi anna Allah kataba fil lawhil mahfuz ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Beriman kepada Allah, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatat, telah menetapkan, telah menulis, telah menentukan segala sesuatu di Lauhul Mahfuz. Apa yang akan terjadi sampai hari kiamat nanti. Sebagaimana telah disebutkan pada pertemuan kita yang sebelumnya, hadis Abdullah bin Amr bin As, diriwayatkan Imam Muslim. Nah, di mana Rasulullah SAW menyebutkan, inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluq as-samawati wal-ardh bi 50,000 sana. Sungguh Allah telah mencatat, telah menentukan takdir-takdir makhluknya, nah, 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Telah tetap seluruhnya. Tidak ada yang akan meleset dari ketetapan Allah. Ada peningkatan yang ketiga adalah tingkatan al-masyi'ah, kehendak Allah wal iradah, keinginan Allah. In ma syaa Allah wa ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Insyaallah ma'ruf ladaikum. Ma syaa Allah kana. Segala sesuatu yang Allah kehendaki, apa saja yang Allah kehendaki terjadi, kan pasti akan terjadi. Ini pasti terjadi. Ini kehendak Allah. Wa ma lam yasha' lam yakun. Sesuatu yang Allah tidak kehendaki, sesuatu yang tidak Allah kehendaki terjadi, maka tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi karena tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun seluruh jin dan manusia berkumpul untuk ya memberikan manfaat nah kepada engkau, maka niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ataupun mudarat, ingin memberikan melimpahkan mudarat kepada engkau, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun tingkatan yang keempat terkait dengan penciptaan Allah, penciptaan segala sesuatu, nah martabatu khalqil asya fi awqatiha. Nah, penciptaan segala sesuatu pada waktu-waktunya yang al-muqaddarati laha, telah ditentukan. Jadi sudah ditentukan waktu-waktunya. Segala sesuatu yang Allah ciptakan, nah, seluruhnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di apa yang kita lihat di zaman kita dari berbagai macam penemuan-penemuan, itu adalah ketentuan Allah. Itu adalah kehendak Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu sesuai dengan waktu-waktunya. Dan tentunya tidak lain segala hal yang Allah ciptakan, di antaranya sebagai bentuk ujian bagi hamba-hambanya. Ini di antara tingkatan takdir yang harus diketahui oleh seorang mukmin, seorang muslim, yang dengannya dia tidak akan mengucapkan kalimat-kalimat seperti yang telah kita sebutkan tadi. Adanya orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah la ya'lamu syai', la ya'lamu asy-syai'a qabla wuqu'iha. Allah tidak tahu sesuatu sebelum terjadinya. Nah, ini adalah merupakan nah kejahilan. Nah, kebodohan. La hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian kata Syekh Mu'tazili rahimahullah, "Wa man idda'a anna Allah la ya'lamu bisyai' illa ba'da wuqu'ihi, fa innahu mukallibun li hadhihi al-ayati wa amsalha min al-ayati ad-dalati 'ala anna Allah ta'ala qad 'alima al-ashya'a qabla an taqa'a." Seorang yang mengaku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu itu, fa innahu mukadzdzibun li hadhihi al-ayah, maka sesungguhnya dia telah mendustakan ayat ini. Ayat yang telah kita bacakan tadi apa? Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-70. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard. Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Nah. Dan ayat-ayat yang semisal ayat tersebut dan ayat-ayat yang semisal dengan ayat tersebut yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qad 'alima asya' qabla an taqa'. Yani Allah Subhanahu wa taala mengetahui, Maha mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya sesuatu itu. Jadi sebelum terjadinya sesuatu itu maka Allah telah tahu. Nah. Terus apa yang diinginkan? Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Ketika Allah mengatakan hatta na'lam al-mujahidin, hingga kami mengetahui siapa orang-orang yang berjihad di antara kalian dan siapa orang-orang yang sabar. Dari ujian-ujian yang akan kami berikan kepada kalian, yang pasti akan menimpa diri-diri kalian. Jadi bukan maksudnya Allah tidak mengetahui. Ya, bukan maksudnya Allah tidak tahu siapa di antara kita yang benar-benar berjihad di jalan Allah. Siapa di antara kita orang-orang yang sabar ketika berjihad, ketika menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, bukan demikian maknanya. Bukan yang demikian yang dimaksud dalam ayat ini. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin sedikit menerangkan kepada kita agar kita lebih bisa memahami ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Kata beliau, walakin al-ilma alladhi fihi fi hadhihi al-ayati hatta na'lam al-mujahidin huwa al-ilmu alladhi yatarattabu alayhi al-thawabu aw al-iqab. Akan tetapi ilmu yang ada pada ayat ini hatta na'lam al-mujahidin, yaitu ilmu yang menghasilkan pahala, yang akan menghasilkan pahala ataupun siksaan. Kepadanya. Jadi seorang yang ketika diuji oleh Allah dengan berbagai bentuk ujian, di antaranya Allah akan menguji mereka melalui musuh-musuh Allah, maka Allah wajibkan kepada mereka untuk berjihad di jalan Allah. Yang dengannya mereka akan mendapatkan balasan di sisi Allah. Seorang yang benar-benar niatnya dalam rangka untuk meninggikan kalimatullah, ya, meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Dan Allah akan memberikan siksaan kepada mereka bagi orang-orang yang lari dari jihad, yang tidak mau berjihad, tidak mau memenuhi seruan Allah. Nah, memenuhi panggilan Allah untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Mereka akan mendapatkan siksaan, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, hukuman dari Allah. Hakadha. Wadhalika li'anna 'ilma Allah bisyai' qabla an yakuna la yatarattabu 'alayhi syai'un min jihati fi'li al-'abd, li'anna al-'abd la yubla bihi hatta yatabayyana al-amru. Naam. Dan demikian itu kata Syekh, karena ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu sebelum terjadinya sesuatu itu tidaklah menghasilkan, ya, tidaklah menjadikan sesuatu itu, nah, dari sisi perbuatan seorang hamba. Jadi maksudnya sebelum terjadinya sesuatu itu tentunya tidak akan menghasilkan apa-apa. Sebelum seorang berjihad, maka dia tidak akan mendapatkan balasan apakah berupa pahala atau berupa siksaan. Karena belum ada yang dilakukan. Nah, belum ada perintah, belum ada ujian dalam bentuk jihad. Nah, لأن العبد لم يبلى به حتى يتبين الأمر. Jadi karena seorang hamba belum diuji dengannya sampai jelas perkaranya. Nah, jadi sebelum terjadinya sesuatu maka tidak akan menghasilkan sesuatu. Min jihati fi'lil 'abdi, dari sisi perbuatan seorang hamba. Jadi seseorang tidak akan bisa mendapatkan pahala dari Allah, tidak akan mendapatkan ganjaran berupa pahala dari Allah. Nah, dalam keadaan dia belum melakukan sesuatu yang Allah perintahkan, yaitu diantaranya adalah jihad. Seseorang tidak akan mendapatkan siksaan dari Allah ketika dia, nah, belum diperintah, belum diuji, ya, diperintah untuk melakukan ketaatan tersebut. Nah, فَإِذَا بُلِيَ بِهِ الْعَبْدُ وَاخْتُبِرَ بِهِ حِينَئِذٍ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ اسْتَحَقَّ الثَّوَابَ أَوْ الْعِقَابَ. Maka apabila seorang hamba diuji, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dalam bentuk perintah untuk berjihad, ini ujian dari Allah. Ya, banyak orang ketika disuruh untuk jihad lari, ya, jihad di medan perang misalnya, yang jihadnya syar'i, atau jihad, nah, bil qalam, dengan pena. Kalau tadi jihad bis saif, ada seorang, nah, disuruh untuk talabul ilmi, dia tidak mau, ya, dia tidak bersemangat untuk berjihad di jalan Allah dalam bentuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Nah, sebagaimana yang diterangkan bahwasanya talabul ilmi, nah, termasuk bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan sebagaimana telah diterangkan pada pembahasan kita pada babul ikhlas sudah lewat, ya. Terkadang menuntut ilmu itu lebih afdal, ya, jihad dengan pena ini lebih afdal daripada jihad dengan as-saif, dengan pedang. Nah, ketika seorang hamba diuji oleh Allah, diberi ujian oleh Allah melalui perintah untuk berjihad, wajiban berjihad di jalan Allah, maka datang, ya, maka setelah sampai, telah jelas perintah Allah. Nah, dan seorang berhak untuk mendapatkan pahala ataupun siksaan dengan jelasnya perintah, datangnya ujian dari Allah, maka akan nampak siapa di antara mereka yang akan mendapatkan balasan berupa pahala dari Allah dan siapa yang akan mendapatkan siksaan dari Allah ketika tidak mau mengindahkan perintah Allah. Nah, طيب. طيب. Ada sebagian para ulama, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, menerangkan ayat ini, hatta na'lam al-mujahidin. Nah, al-murad biqawli hatta na'lam al-mujahidin ay ilma zuhur. Yani hatta yadhhar asy-syai'. Yani ilmu yang ditampakkan. Maksudnya sampai nampak. Ya. Nah, menampakkan sesuatu. Nah. Di sini kalau kita maknakan, ya, ketika kita membaca firman Allah, hatta na'lam al-mujahidin, maknanya berarti sampai hingga kami menampakkan, kata Allah. Kami menampakkan siapa orang-orang yang berjihad di antara kalian dan siapa orang-orang yang bersabar. Baik. Ini terkait dengan ilmu yang disebut oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Kemudian beliau menjelaskan li anna ilmu Allah bi syai' qabla an yakuna ilmun bi annahu sayakun wa ilmuhu ba'da kaunihi ilmun bi annahu kan wa farqun baina ilmayni. Karena ilmu Allah tentang sesuatu sebelum terjadinya, ilmu Allah tentang sesuatu sebelum terjadinya adalah ilmu bi annahu sayakun, bahwasanya sesuatu itu akan terjadi. Ya. Bahwasanya sesuatu itu akan terjadi. Wa ilmuhu ba'da kaunihi ilmun bi annahu kan. Adapun ilmu setelah terjadinya, adapun ilmu Allah setelah terjadinya, maka itu adalah ilmu bahwasanya telah terjadi. Telah terjadi, dan ini farqun baina al-ilmaini, perbedaan di antara dua ilmu tersebut. Jadi ilmu yang terkait dengan sesuatu yang akan terjadi dan ilmu yang berkaitan dengan sesuatu yang telah terjadi. Baik, Syekh bin Utsaimin memberi contoh dari keterangan yang beliau sebutkan terkait dengan adanya perbedaan di antara dua ilmu yang beliau sebutkan, ya, terkait tentang ilmu Allah. Maka beliau memberikan contoh permisalan agar kita semakin lebih paham bagaimana maksudnya. Kata Syekh, kalau seandainya ada seseorang, laqanna syakhsan qala lak, ada seseorang mengatakan kepadamu, saufa af'alu kadha wa kadha ghadan, saya akan melakukan demikian dan demikian besok. Perhatikan, ada seorang mengatakan kepadamu, ada teman, seseorang mengatakan kepadamu, saya akan melakukan demikian demikian besok. Kemudian kata Syekh, "Fal'an hasala indak ilmun." Maka sekarang engkau telah mendapatkan ilmu. Di sini engkau telah mendapatkan ilmu bima akhbara bihi, terhadap apa yang telah dia beritakan, dia informasikan. Iya kan? Ada seorang teman menyampaikan kepadamu, saya besok akan melakukan ini dan ini. Ini ilmu. Ilmu terhadap apa yang telah diberitakannya, telah diinformasikannya. Ini ilmu. Ini satu. Walakin kata Syekh, kan tetapi idza fa'alahu ghadan, apabila dia telah mengerjakannya, dia mengerjakannya besok. Sara indaka ilmun akhar. Maka di sisimu ada ilmu yang lainnya. Yakni ilmun bi anna asy-syai'a alladhi haddatsaka annahu sayaf'aluhu qad fa'alahu fi'lan. Itu ilmu tentang sesuatu yang dia telah menceritakannya, telah menyampaikan kepadamu bahwasanya dia akan mengerjakannya. Sungguh dia telah mengerjakannya. Ini terkait dengan sesuatu yang dikerjakannya. Ini tadi informasi ini ilmu. Adapun jika dia telah melakukan apa yang telah diinformasikan, maka ini ilmu yang lain. Yang telah sampai kepadamu. Baik. Ini yang terkait dengan apa yang disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Kemudian makna al-mujahidin, al-mujahid huwa alladhi badala juhdahu li'la'i kalimatillah, fayashmalu al-mujahid bi'ilmihi wal-mujahid bis-silah. Mujahid, seorang dikatakan mujahid, yaitu seseorang yang mencurahkan segala daya upaya, ya, segala daya upayanya untuk meninggikan kalimat Allah. Untuk meninggikan kalimat Allah. Kalimat Allah itu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Maka mujahid di sini mencakup seorang mujahid, mujahid dengan ilmunya, ya, seorang mujahid bi ilmihi dengan ilmunya, dan mujahid bisilah dengan silah, dengan pedang. Fakilahuma mujahidun fi sabilillah. Jadi keduanya adalah mujahid di jalan Allah. Jadi seorang yang talabul ilmi dikatakan dia seorang mujahid. Ya, seorang yang bertolabul ilmi dikatakan dia mujahid. Mujahid di ilmi. Ya. Mencari ilmu dan seterusnya. Nah, mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu. Tasyir. Fal mujahid di ilmihi alladhi yata'allamul ilma wa yu'allimuhu wa yanshuruhu bainan nas wa yaj'alu hadha wasilatan litahkim syari'atillah. Ini. Seorang yang dikatakan mujahid dengan ilmunya, mujahid. Dikatakan dia mujahid. Nah, yaitu seorang yang yata'allamul ilma, seorang yang belajar ilmu, seorang yang mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu di tengah-tengah manusia. Ya. Dia menjadikan hal ini sebagai wasilah, sarana. Nah. Untuk menegakkan syariat Allah. Nah, ada mujahid. Ini namanya mujahid. Jadi dia mujahid juga. Jadi jangan sampai anggapan kita seperti anggapan, ya, kelompok terorisme yang sekarang ini, ya, begitu maraknya. Slogan-slogan mereka selalu slogan jihad. Slogan mereka selalu slogan jihad, jihad melawan parlemen, ya, bom bunuh diri adalah bagian dari jihad. Jadi semuanya ditampilkan seakan-akan Islam ini, nah, membolehkan apa yang telah mereka lakukan. Dan mereka menakut-nakuti manusia dengan apa yang mereka tampilkan. Jadi manusia sangat takut dengan Islam. Nah, Islam ini di pandangan orang-orang kafir adalah agama yang kejam, bengis, dan seterusnya, keras. Padahal tidak demikian. Allah mengatakan dalam ayatnya tentang Nabi kita yang mulia ketika diutus, ya, di tengah-tengah umatnya, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami mengutus engkau, Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Jadi Islam itu agama yang penuh dengan rahmah, penuh dengan kasih sayang. Islam ini adalah agama yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rasa cinta kepada seluruh makhluk. Ya. Tidak seperti apa yang ditampilkan, ya, apa yang dipropagandakan oleh kelompok-kelompok khawarij. Nah, semisal ISIS dan yang semisal mereka. Nah, dengan slogan jihad. Ya, slogan jihad. Dalam keadaan mereka tidak mengerti makna jihad. Nah, seakan-akan jihad itu terbatas pada jihad melawan orang-orang kafir. Ini kebodohan yang ada pada mereka. Ya, sebatas jihad itu sebatas melawan orang-orang kafir. Ya. Yang semakin menambah, ya, menampakkan kejahilan mereka, menampakkan kebodohan mereka ketika mereka memerangi orang-orang kafir yang dijaga darahnya oleh Islam. Ya. Jadi mereka memerangi orang-orang kafir yang dijaga darahnya oleh Islam. Nah, kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Nah, mereka tidak faham pembagian kafir ini, orang-orang kafir. Nah, jadi mereka sapu rata semua. Padahal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah memerangi orang-orang kafir, kafir harbi yang memerangi kaum muslimin. Nah, namun justru mereka membunuh orang kafir yang dijaga darahnya oleh Islam. Nah, sampai-sampai Rasulullah SAW mengancam orang yang membunuh kafir mu'ahad, misalnya. Nah, mengqatala mu'ahadan lam yarih raihat al-jannah. Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad yang dijaga darahnya oleh Islam, nah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ya, bau kamu kalau Rasulullah SAW. Demikian ancaman bagi orang-orang yang serampangan, ya, di dalam membawa slogan-slogan jihad. La haula wala quwata illa billah. Sehingga mereka tidak, nah, berusaha untuk mempelajari, mendalami agama Allah. Karena anggapan mereka jihad itu jihad di safe. Nah, jauh dari ilmu. Sehingga terjatuh dalam sekian banyak kesalahan. Nah, masyaAllah salamat wa al-afiyah. Walladhi yahmilu silah liqital al-a'da'i huwa aidan mujahid fi sabilillah. Ada Syekh Ibnu Utsaimin, dan seorang yang membawa senjata untuk memerangi musuh-musuh Allah. Nah, juga dia dikatakan seorang mujahid di jalan Allah. Nah, jika kan maksud fil jihadaini an takuna kalimatullah hiya al-ulya, apabila yang dimaksud, yang diinginkan tujuannya pada kedua jihad ini, perhatikan ya, apabila yang dimaksud, yang menjadi tujuan pada kedua jihad ini, baik itu jihad bil ilm atau bil saif, nah, adalah dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah, kalimat tauhid. Ya, jadi seorang ketika dia menimba ilmu, belajar, bertalabul ilmi, ini adalah bagian dari jihad. Nah, bagian dari ketaatan kepada Allah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap individu muslim. Wajib. Apalagi, nah, ilmu yang terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang wajib baginya, ya, untuk diketahui. Ilmu yang wajib seperti apa? Ilmu tauhid. Nah, ilmu yang terkait dengan ibadah as-salah, wal-zakah, wal-siyam, wal-hajj. Nah, ini wajib bagi dia untuk mengetahui. Karena itu adalah perkara yang wajib. Ya Allah wajibkan atasnya. Jadi seorang yang menimba ilmu, ya, dia berusaha ketika dia hadir di majelis ilmu, semata-mata dia niatkan ikhlas karena Allah. Dan dia ingin sebagai seorang pejuang yang berjihad di jalan Allah, ingin meninggikan kalimatullah, kalimatul tauhid. Nah, itu tujuannya. Dia datang di majelis ilmu bukan hanya sekedar memperlihatkan wajahnya, nah, di hadapan manusia agar dilihat orang yang rajin talabul ilmi. Ya, tidak demikian. Dia meneruskan niatnya, memperbaiki niatnya. Nah, yanwi, kata Imam Ahmad rahimahullah, ya, ketika ditanya niat yang baik ketika seorang bertalabul ilmi, bagaimana itu wahai Imam? Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa ghairihi. Dia meniatkan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya dan mengangkat kejahilan dari diri orang lain. Ya, agar dia bisa kemudian, nah, termasuk dari barisan mujahidin. Nah, hakala. Semangat seorang berdakwah, menyampaikan ilmu, agar dia menjadi sebab manusia mendapat hidayah melalui sebab dirinya. Nah, tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain, yang itu sebagai buah dari keikhlasannya. Dan itu terlihat dari para ulama salaf. Ya. Di zaman kita sekarang ini, ilmu mereka tersebar, dikenal. Nah, buah dari keikhlasan mereka dalam mendakwahkan agama Allah. Nah, walaupun di sana berbagai macam ujian dan rintangan, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat ini, wala nabluwannakum hatta na'lam al-mujahidin. Sungguh pasti kami akan menguji kalian, ya, hingga kami akan menampakkan siapa orang-orang yang benar-benar berjihad di antara kalian. Benar jihadnya. Ya. Benar dia bertalabul ilmi. Semangat dia dalam menimba ilmu semata-mata untuk Allah. Berusaha ingin ikut dalam barisan mujahidin. Nah, menyebarkan ilmu. Nah, mengangkat kebodohan yang ada di tengah-tengah umat. Hakala. Ya. Dan dia terus berusaha mengikhlaskan niatnya semata-mata untuk Allah. Dan berusaha untuk selalu mengikuti cara, metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hakala. Ya, demikian. Nah, seorang yang berjihad dengan saif, dengan pedangnya, juga butuh ilmu. Ya, tidak serampangan. Seorang yang berjihad dengan jihad yang syar'i, ya, yang syar'i, betul-betul syar'i, yang memenuhi syurut, karena jihad itu adalah ibadah. Maka ketika dia ibadah, dia harus memenuhi, ya, syarat-syarat ibadah, syarat diterima ibadah. Nah, rukun-rukun ibadah. Nah, ketika memenuhi syarat rukunnya, nah, kemudian dikatakan sebagai jihad yang syar'i, maka dia pun harus mencontoh, meniru, ya, bagaimana jihad Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Juga butuh ilmu, ya, butuh ilmu yang dengannya dia akan terbimbing. Nah, la haula wala quwata illa billah. طيب والصابرين أي الذين يصبرون على ما كلفوا فيه من الجهاد ويتحملونه ويقومون به. نعم والصابرين itu orang-orang yang bersabar terhadap apa yang dibebankan padanya dari jihad dan mereka menanggungnya dan menegakkannya. Ya, demikian orang-orang yang sabar. Mereka, nah, menyebarkan diri mereka terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Nah, diantaranya adalah berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Nah, mereka berusaha menahan pahit getirnya, ya, ujian demi ujian yang Allah timpakan kepada mereka. Nah, demi untuk menjadi, nah, seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahaula wala quwata illa billah. Kita cukupkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khairan. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal barakallahu.